Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rajab 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-19 dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu hadis yang berbunyi wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tiga hal. Yang pertama, durhaka kepada ibu, yang kedua, mengubur hidup-hidup anak perempuan, yang ketiga, pelit, suka minta, malas ngasih. Wa kariha lakum qila wa qara wa kathrata su'ali wa ida'atal mal. Dan Allah Subhanahu wa taala memakruhkan, membenci tiga perbuatan. Yang pertama adalah banyak ngomong, ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, kasratas su'al, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya namun belum selesai. Dan yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa hal yang kedua yang dibenci oleh Allah adalah kasratas su'al, dan telah kita sampaikan bahwa su'al itu bisa diterjemahkan dua. Yang pertama adalah meminta, yang kedua bertanya. Jadi yang dibenci adalah banyak meminta dan banyak bertanya. Pembahasan tentang makna yang pertama, yaitu banyak meminta, ini sudah kita kaji pada pertemuan yang telah lalu. Hari ini kita akan membahas tentang penafsiran yang kedua, yaitu banyak bertanya. Kalau kita baca hadis ini tanpa kita dudukkan dengan dalil-dalil yang lain, maka seakan-akan hadis ini isinya adalah bahwa bertanya itu tidak boleh sama sekali. Seakan-akan banyak bertanya itu tidak boleh sama sekali. Itu kalau kita cuma baca hadis ini saja. Inilah yang diistilahkan dengan kesimpulan parsial. Menyimpulkan tapi kesimpulannya tidak pas, karena yang dibaca cuma satu dalil saja. Sebaliknya, kalau kita baca ayat fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak faham. Kalau kita baca ayat itu saja seakan-akan bertanya, pokoknya silakan tanya. Apa saja yang kalian tanyakan silakan. Maka seakan-akan kalau orang tidak paham dikira antara hadis ini dengan ayat yang tadi saya baca adalah dua dalil yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dan ini tidak mungkin terjadi. Antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis sahih tentunya, antara ayat dengan ayat itu tidak mungkin terjadi kontradiksi, itu tidak mungkin. Kalau seandainya kemudian muncul pemahaman di benak kita, oh ini bertentangan dengan ini, maka salahkan pemahaman kita. Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, maka engkau akan dapatkan banyak pertentangan di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dari Allah, maka tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami ayat yang menganjurkan bertanya dengan hadis yang melarang kita untuk banyak bertanya? Yang satunya nyuruh tanya, yang satunya melarang bertanya. Bagaimana kita memahami dua dalil tersebut? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, salah satu ulama terkenal Ahlus Sunnah dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau menjelaskan bahwa pertanyaan itu ada dua jenis. Ada pertanyaan yang terpuji dan ada pertanyaan yang tercela. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertanyaan yang terpuji yang seperti apa dan pertanyaan yang tercela itu yang seperti apa? Pertanyaan yang terpuji adalah pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat. Apa? Pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat untuk diamalkan. Untuk diamalkan dan ditanyakan kepada ahlinya. Coba diulangi, pertanyaan yang bermanfaat apa? Pertanyaan yang terpuji apa? Pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat untuk diamalkan. Kepada siapa? Kepada ahlinya. Pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat untuk diamalkan, dan itu ditanyakan kepada ahlinya. Makanya perhatikan ayat yang tadi saya baca, yaitu surat An-Nahl. Apa? An-Nahl ayat 43. Yaitu ayat yang berbunyi yang tadi sudah saya bacakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Kalau masalah ilmu agama, ya tanyanya kepada siapa? Ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Sampai bertanya kepada siapapun juga harus di hati-hati, kita harus berhati-hati. Dalam perkara duniawi saja kita hati-hati. Masalah kesehatan kita tanya kepada siapa? Dokter. Masalah mesin kita tanya kepada mekanik. Anehnya masalah agama senemune. Padahal di zaman kita ini banyak orang yang terlalu berani dalam menjawab pertanyaan, apalagi masalah agama. Sehingga terjadilah apa yang diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika beliau menceritakan bagaimana proses lenyapnya ilmu agama dari muka bumi, yaitu dengan biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Terus karena ulama sudah wafat, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. maka orang-orang akan menjadikan manusia-manusia yang tidak berilmu sebagai panutan. Karena orang-orang ini butuh untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka, maka mereka pun bertanya kepada panutan-panutannya. Yang panutan-panutan itu tidak punya ilmu. Fasu'ilu bighairi ilmin. Maka mereka pun bertanya dan menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya yang terjadi, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Maka bertanya pun harus jelas kepada siapa? Kepada ahlinya. Kalau masalah kedokteran, jangan kepada ustaz. Karena ustaz bukan ahlinya. Kalau masalah agama, jangan tanya kepada montir. Karena bukan ahlinya. Masing-masing ada ahlinya. Nah, ketika kita sudah ketemu ahlinya, maka pertanyaan seperti apa yang ditanyakan? Pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat yang akan diamalkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada siapa? Rasulullah SAW. Lihat isi pertanyaan mereka. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina khair. Wahai Rasul, mukmin yang terbaik itu yang seperti apa? Maka beliau SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Yang akhlaknya paling mulia. Buat apa itu ditanyakan? Untuk memperbaiki akhlak. Ada lagi pertanyaan yang lainnya. Ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau pun menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Untuk apa? Untuk diamalkan. Bahkan kadang-kadang pertanyaan itu sensitif. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Wanita yang terbaik adalah wanita ansar. Kenapa wanita ansar dikatakan yang terbaik? Apakah karena kecantikan mereka? Apakah karena kekayaan mereka? Apakah karena gadget mereka selalu gonta-ganti? Ternyata apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Apa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Kadang-kadang ada sebagian orang malu untuk bertanya, sehingga dia tetap saja dalam kondisi tidak tahu. Contohnya seperti orang yang sudah haji tapi belum bisa baca Quran. Ada kegiatan tahsin di masjidnya, enggak pernah ikut. Seakan-akan dia itu sudah pinter banget, jebulan ora tahu maca. Loh, itu ketika lagi baca Yasin kelihatannya lancar banget, anu maca Latin. Ustaz, masa enggak boleh Ustaz? Loh, kalau baca Latin itu, kalau orang enggak tahu ketemu dengan huruf dhad dalam bahasa Arab ditulis dalam tulisan Latin ditulis apa? DL. Delo. Gimana coba baca surat Al-Fatihah walad dlolin? Malu. Subhanallah. Sering saya sampaikan, malu gue nyolong rambutan. Itu malu. Gue ngaji kok malu. Wanita ansor menjadi wanita terbaik karena mereka tidak malu untuk bertanya. Contoh pertanyaan yang sensitif. Ditanyakan oleh seorang Ansariyah, wanita dari golongan Ansar, Ummu Sulaim. Siapa? Ummu Sulaim. Suatu hari Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasul, Allah kan enggak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ini namanya muqaddimah. Beliau ingin bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya malu untuk ditanyakan, tapi karena penting maka harus bertanya. Sebagai prolognya beliau katakan bahwa Allah aja enggak malu untuk menyampaikan kebenaran. Apa isi pertanyaannya? Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Wahai Rasul, apakah wanita wajib mandi besar kalau mimpi? Kalau apa? Mimpi. Mimpi apa maksudnya? Mimpi tentang sesuatu yang malu untuk ditanyakan. Mimpi berhubungan biologis. Apakah wanita juga wajib untuk mandi besar kalau ternyata bangun-bangun dia ingat tadi mimpi telah berhubungan biologis? Ini kan pertanyaan yang mungkin membuat sebagian wanita itu mau tanya gitu sama ustadz kan agak gimana gitu. Akan tetapi karena pengen tahu, dan ini kaitannya dengan suatu amalan, kalau ternyata wajib mandi, ternyata enggak mandi, apa akibatnya? Sholatnya tidak sah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'atil ma. Iya. Tapi kalau bangun-bangun dia melihat ada sperma. Alias betul-betul mimpi basah. Walaupun nanti sudah kering. Mimpi basah itu adalah bukan berarti kemudian ketika bangun harus masih basah. Maka kemudian Ummu Sulaim faghattat Ummu Salamata ta'ni wajhaha. Kemudian Ummu Salamah, tadi yang tanya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Salamah ada di situ. Faghattat wajhaha. Kemudian dia pun Ummu Salamah menutupi mukanya. Isin. Karena itu sesuatu yang sensitif. Akan tetapi karena kaitannya dengan ilmu, yang ilmu tersebut harus diketahui untuk diamalkan, maka perasaan malu itu tidak menghalangi Ummu Sulaim untuk bertanya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wanita yang terbaik adalah wanita Ansar. Kenapa tadi? Karena mereka tidak malu untuk bertanya. Dan inilah yang akan membuka ilmu. Di dalam pepatah Indonesia ada ungkapan, malu bertanya, sesat di jalan. Mending kalau jalan dari Purwokerto kemana? Ke Purbalingga. Tersesat ya paling. Kemana kalau tersesat? Sumbang. Ya. Paling tersesatnya di situ. Nah ini kalau masalah akhirat, salah, gak mau bertanya, tersesat kemana? Ke neraka. Ini bukan tersesat ke Sumbang, tersesat ke Batu Raden. Batu Raden sih cuacanya malah sejuk di sana. Ini tersesat masuk ke neraka, lebih bahaya. Jauh lebih bahaya. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas? Yang mendapatkan julukan Bahrul Ummah atau Habrul Ummah. Lautan ilmunya umat Islam. Siapa itu? Ibnu Abbas. Masih kecil saja itu sudah diminta sama Umar bin Khattab supaya duduk bareng dengan sahabat-sahabat senior. Masih kecil. Kalau sekarang anak kecil apa yang dilakukan? Dir-diran. Nek ora layangan. Ini Ibnu Abbas masih kecil. Sudah diminta duduk bareng dengan sahabat-sahabat senior. Sampai ada sebagian sahabat yang merasa, mana sih? Ini kan tempat majelisnya orang-orang hebat. Maka Umar Ibn Khattab ingin ngasih tahu kenapa kok beliau meminta Ibnu Abbas untuk duduk bersama sahabat-sahabat yang senior. Maka ketika sedang duduk, sehingga saya Umar bin Khattab bertanya, wahai para sahabatku, menurut kalian apa maksud dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat tentang peristiwa penaklukan kota Mekah. Menurut kalian kandungan surat ini apa? Maka para sahabat yang senior menjawab, ini adalah peristiwa tentang berkembangnya ajaran Islam. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Rata-rata jawabannya seputar itu. Satu-satu dan kira-kira jawabannya mirip semua. Ibnu Abbas cuma diam saja. Maka kemudian ditanya sama Umar. Ibnu Abbas, menurut kamu ini apa? Kata beliau, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Apa? Ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Menurut kita yang awam ini, orang nyambung kan? Loh, ini cerita tentang kemenangan Islam, kok kemudian disimpulkan sama Ibnu Abbas, ini adalah isyarat dari Allah bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Makanya ditutup firman-Nya dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tutuplah hidupmu dengan banyak istighfar. Tugasmu sudah hampir selesai di muka bumi ini. Perbanyaklah istighfar. Apa kata Umar Ibn Khattab? Yang aku ketahui tidak beda dengan seperti apa yang kamu ketahui. Maka para sahabat yang senior pada diam semua. Oh, engane. Bagaimana Ibnu Abbas bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini? Beliau ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang membuat ilmumu sangat luas? Kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Aku bisa dapat ilmu sedemikian banyak. Tentunya dengan taufik dari Allah pertama. Kemudian dengan lisanin sa'ul. Lisan yang banyak bertanya. Wa qalbin aqul, cuma lisannya yang bertanya tidak, hatinya, otaknya banyak berpikir. Jadi orang kur takon, mudeng ora. Lisannya banyak tanya, otaknya, hatinya banyak berpikir, banyak merenung. Ini dua hal yang menyebabkan siapa? Ibnu Abbas ilmunya luas. Maka pertanyaan jenis pertama, pertanyaan yang terpuji adalah pertanyaan tentang apa tadi? Sesuatu yang bermanfaat untuk diamalkan, ditanyakan kepada ahlinya. Nah, sekarang pertanyaan yang tercela. Jenis kedua. Apa itu pertanyaan yang tercela? Macam-macam, banyak. Kita kasih sampelnya saja. Sampel pertanyaan yang tercela. Pertanyaan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa? Pertanyaan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa Ustaz? Pertanyaan tentang sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Contohnya, mati ninyong kapan? Hari kiamat kapan terjadi? Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah matas sa'ah, wahai Rasul, kiamat kapan? Kiamat kapan? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, wa madza a'dadta laha, kamu ini sudah punya persiapan apa? Rasulullah SAW arahkan sahabat itu terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kamu tahu kiamat besok tapi belum siap manfaatnya apa? Tapi kalau kamu tidak tahu kapan hari kiamat, namun kamu sudah siap, maka mau sekarang, mau besok, mau lusa, ora masalah. Karena sudah siap. Makanya Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang. Wahai Imam, boleh enggak wudu dengan air mawar? Air apa? Mawar. Kata Imam, kata beliau, ya, saya menurut saya sebaiknya dihindari. Kemudian tanya lagi, kalau wudu pakai air bunga yang lain gimana? Ya menurut saya enggak perlulah. Setelah itu dia pergi. Ketika pergi dipegangi sama Imam Ahmad. Kamu kalau masuk masjid baca doa apa? Enggak tahu. Kalau keluar masjid baca doa apa? Enggak tahu. Kowe be disinauni. Ada sebagian orang bertanya-tanya tentang sesuatu yang hal-hal prinsip tidak dia ketahui. Kadang-kadang ada sebagian orang, masya Allah, Ustaz Anu kesalahannya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah bisa baca Fatihah dengan baik belum? Belum. Masya Allah. Baca Al-Fatihah aja belum bisa dengan baik. Rukun sholat saja belum bisa menyebutkan dengan benar. Maka hati-hati. Ini pertanyaan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga kepo. Apa? Kepo. Apa sih kepo? Pengen tahu tentang urusan privasi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, "Alaika bi khassati nafsi." Urusi privasimu. Urusi privasi. Ini seperti orang yang diungkapkan dalam pepatah, kuman di seberang lautan tampak. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Gak mesti aib yang ditanyakan. Kalau aib, masya Allah, aib kita itu terlalu banyak sampai ngurusi aibnya orang lain. Gak mesti aib yang ditanyakan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Contoh nih, Pak, gajinya Pak Anu siki si pira. Kepo. Nanyakan gajinya orang lain buat apa? Seringkali kepo ini malah merusak kebahagiaan diri sendiri. Kalau ternyata gajinya lebih besar, apa yang terjadi? Duh, Jen. Aku kawit mien gajinya semene baik. Buat apa tanya? Ini termasuk pertanyaan atau banyak pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ada lagi contoh yang lain? Ada lagi contoh yang lain? Gajinya berapa? Pertanyaan yang lain apa? Istrinya sudah berapa? Ini kira-kira kepo apa enggak? Kepo enggak nih? Buat apa ditanyain? Mau ikut? Perhatikan. Kalau urusan-urusan privasi orang lain yang itu tidak bermanfaat buat dunia kita, buat akhirat kita, tidak ada manfaatnya, tidak usah ditanyakan. Itu termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang dibenci oleh Allah pasti merusak kebahagiaan kita. Seperti tadi misalnya tanya tentang gaji orang lain, membuat kita sulit bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa gaji kita lebih rendah. Apa sudah kehabisan pertanyaan? Dan sekarang yang namanya grup-grup. Ini kalau tidak selektif, habis waktu kita. Sampai kadang-kadang kita ini gak ada kesempatan untuk bercengkrama, ngobrol dengan istri dan anak-anak kita. Anak kita datang, pak, ini gimana cara garap PR-nya? Shh, bapak lagi sibuk. Sibuk apa? Maca WA. Padahal yang di WA itu gak tahu siapa kadang-kadang. Wah, ini kan teman, lama. Nah ini anak kamu ini lebih butuh diperhatikan. Jenengan enak enggak? Kalau lagi ngobrol, kemudian teman ngobrolnya megangnya apa? HP. Enak enggak? Udah. Ya enak saja, Ustaz, saya juga buka HP. Ya udah, enggak usah ketemu. Ngapain ketemu pegang-pegang HP semuanya? WA-an aja sudah. Kamu di rumah, ya di rumah. Ini kepo ini termasuk hal-hal yang tidak terpuji. Apalagi Ustaz, pertanyaan yang tidak terpuji atau yang tercela. Bertanya sesuatu yang bermanfaat tapi momennya tidak pas. Apa? Bertanya sesuatu yang bermanfaat tapi momennya tidak pas. Padahal pertanyaannya tentang sesuatu yang bermanfaat. Jadi tercela karena apa? Momennya enggak pas. Apalagi pertanyaannya enggak bermanfaat, momennya enggak pas. Kita Bapak Rahman ini. Ustaz, masa momen perlu di... Iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, beliau pernah bercerita, haddatsani bihinna ay sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan hadis-hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawistazadtuhu lazadani. Kalau seandainya aku minta tambah lagi, aku tanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau akan tambah. Tapi itu tidak dilakukan sama Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena beliau melihat wallahu a'lam bishawab, saat itu momennya tidak pas. Mungkin karena Rasulullah SAW sedang capek. Mungkin karena ada urusan yang lebih penting. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Jadi Ibnu Mas'ud tidak terus bertanya kepada Rasul SAW karena beliau melihat Rasul SAW kondisinya saat itu mungkin sedang apa? Capek, letih. Dan ini berlaku bukan hanya kepada Rasul SAW, termasuk kepada ulama, kepada ustadz, kepada mubalig. Anda punya semangat bertanya, bagus. Tapi jangan lupa, ustadz, mubalig, kiai, ulama juga manusia. Jadi jangan sampai semangat Anda itu melampaui batas. Lihat situasi dan kondisi. Apakah pas saat itu momennya untuk bertanya? Dilihat kondisinya. Ada sebagian ustaz bercerita, kadang-kadang kita ini penginnya setelah ngisi itu kan istirahat. Setelah ngisi apa? Istirahat. Karena habis ngisi itu capek. Loh ustaz cuma duduk aja kok capek ustaz. Capek emang enggak? Ya. Ada seorang ahli kesehatan mengatakan, ustaz, ustaz ngisi pengajian 1 jam itu seperti macul 3 jam. Jadi memang capek. Karena capeknya itu bukan hanya fisik tapi capek otak. Dan orang berpikir cuma ngisi 45 menit aja capek. Persiapannya berapa? Persiapan untuk menyampaikan materi 45 menit itu berapa lama? Itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan. Pengennya ustaz habis ngisi istirahat kan. Kadang-kadang jamaah ini saking semangatnya sampai ketika perjalanan pulang pun ustaznya dicecer dengan apa? Pertanyaan. Sehingga enggak ada kesempatan untuk sekedar bernafas. Ya, bisalah bernafas. Sudah kayak gitu sampai ke rumah kadang-kadang. Ya, karena diantar kan sampai ke mana? Sampai ke rumah. Masih pengin ngajak ngobrol terus. Padahal kan pengennya begitu sampai rumah apa? Istirahat. Kadang-kadang kan ustaz mau nyuruh pulang ya enggak etis kan? Ya. Kita ini orang Bali-Bali, orang mungkin kan? Tidak mungkin gitu. Maka disinilah kita harus punya perasaan seperti Ibnu Mas'ud punya perasaan kepada Rasulullah SAW. Dan ini bukan hanya berlaku kepada ustaz, termasuk hubungan antara suami istri. Kadang-kadang istri, sebagian dari mereka, ini bertanya kepada suaminya, ini enggak kenal waktu. Suami baru pulang kerja, capek? Capek. Kerja baru pulang, capek, panas, sumuk, ngelak. Begitu datang langsung dibombardir dengan pertanyaan, "Ki kepriwe jane duit bulanane wis entong?" Ki jane ora bali-bali suwe temen ngapa bae jane? Ya Allah. Ya. Mungkin pertanyaannya benar, tapi apa tadi? Momennya enggak pas. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Inilah adab yang diajarkan di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kenapa ada sebagian orang yang sudah lama ngaji atau baru ngaji tapi tutur kata dan sikapnya kaku, bres-bres, jebret-jebret. Ini saya baca sesuai dengan aslinya. Sehingga sebagian yang lain jadi bingung, bahkan berkurang semangat ngajinya. Mohon bimbingannya. Ini salah satu pemicunya adalah karena mereka tidak belajar adab. Tidak belajar adab. Atau belajar adab tapi tidak dipraktekkan. Mereka tidak belajar adab. Atau belajar adab tapi tidak dipraktekkan. Seberapa penting sih belajar adab? Diceritakan oleh seorang ulama besar, Ibnul Mubarak. Siapa? Ibnu Al-Mubarak. Nama lengkapnya Abdullah Ibnul Mubarak. Rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, seorang ulama besar, "Talabtul adaba 30 sanah." Saya belajar adab 30 tahun. Berapa? 30 tahun. Jenengan di Jensut baru berapa bulan? Aku belajar adab 30 tahun. "Wa talabtul ilma 20 sanah." Kemudian aku belajar ilmu syar'i 20 tahun. Wakanu yatlubun al adaba qabla al ilmi. Para ulama kita itu belajar adab dulu baru belajar ilmu syar'i. Maka yang menyebabkan praktek-praktek tadi itu apa tadi mau? Bres-bres, jebret-jebret. Itu karena enggak belajar adab. Timpang antara ilmu syar'i dengan adabnya itu timpang. Tidak mengikuti cara belajar yang digariskan oleh para ulama kita. Oh, Ustaz, kita belajar adab. Ya sayangnya belajar adab tapi tidak dipraktikkan. Diceritakan oleh ulama yang lain, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kana ar-rajulu yatlubul ilma. Pada zaman dahulu, di zaman para ulama, ketika orang ngaji, fala yalbas an yura dzalika, maka tidak lama kemudian akan kelihatan efeknya. Jadi orang ngaji itu harus kelihatan apanya? Efeknya, dampaknya. Di mana kelihatan efeknya? Fi takhassu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa yadihi. Perilakunya akan kelihatan, ngomongnya kelihatan. Tindak tanduknya kelihatan, etikanya kelihatan. Sehingga orang akan tahu, oh ki wong rajin, ngaji. Nah ini ada sebagian orang, lama ngaji tapi tutur katanya masih kasar. Sama istrinya tambah pelit. Sama anaknya masih suka bentak-bentak. Sama orang tuanya tidak sopan. Ya terus efeknya ngaji di mana? Ngaji itu harus ada efeknya. Ada perubahan. Bukan hanya perubahan penampilan. Tapi juga perubahan dalam perilaku kita. Semakin sopan, semakin halus, semakin rajin, semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang sama anak dan istri. Mukanya semakin cerah. Suka tersenyum kepada orang lain, rajin salam. Ini harus kelihatan. Maka yang tadi ditanyakan, pemicunya adalah karena apa tadi? Tidak belajar adab atau belajar adab tapi tidak dipraktikkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.